kecualian, jadi saksi kita berdua. Kala kita bercumbu rayu di sudut kamar, dalam keremangan lentera. Ku genggam tangan, ku remas jari, ku cium bibirmu, cuita. Perlahan matamu terpejam, waktu aku bisikkan ajakan di telingamu. Kau menatap lalu mengangguk setuju. Malam larut dan dingin membuat kita gila, hampir lupakan segala-galanya. Untung aku tersedak sadar serta mengucap, astagfirullahaladzim. Kau darah perawan, aku lelaki berjaga yang masihlah muda belia. Usiamu baru akhir balik, dan kita bukan suami istri. Terlarang melakukan ini. Hampir saja mahkotaku dan mahkotamu hilang, mustahannya karena sebuah nafsu. Dan aku menghindar pada hal aku yang mengajak. Maafkan dan dosa kau kecewa. Sebaiknya kau bersyukur hal itu tidak terjadi. Cinta ku akanlah itu sekedar mimpi. Sebab jika terjadi kau dan aku tentu rugi. Ya celaka serta bertambah dosa. Engkau darah perawan, aku lelaki berjaga yang masihlah muda belia. Usiamu baru akhir balik, dan kita bukan suami istri. Terlarang melakukan itu. Hampir saja mahkotaku dan mahkotamu hilang, hanya karena sebuah nafsu. Dan aku menghindar pada hal aku yang mengajak. Maafkan dan usah kau kecewa. Sebaiknya kau bersyukur hal itu tidak terjadi. Curiga ku anggaplah itu sekedar mimpi. Sebab jika terjadi kau dan aku tenggungi, ya celaka serta bertambah dosa. Terima kasih.